untuk tidak memakannya pasti terjadi. Baik, kita lihat sekarang beberapa poin tentang penciptaan Adam. Yang pertama, pembahasan ini setelah Imam Al-Muzani membahas tentang penciptaan malaikat. Ya, sebelumnya dikatakan tentang beriman kepada malaikat, wa khalaqal malaikata. Kemudian Allah menciptakan malaikat. Lalu pada kalimat selanjutnya, wa khalaqa summa khalaqa Adam. Kemudian Allah menciptakan Adam. Lihat penjelasannya di bawah. Setelah menciptakan malaikat, Adam diciptakan. Setelah menciptakan malaikat alaihimussalam, Allah menciptakan Adam alaihissalam. Kata summa yang digunakan oleh Imam Al-Muzani menunjukkan urutan, namun diselingi jeda. Ya, summa dalam bahasa Arab itu punya fungsi menunjukkan urutan. A summa B misalnya, maka A dulu kemudian B. Namun kalau pakai summa berbeda dengan fa, kalau summa di sini ma'at tarahi, yaitu diselingi jeda. Jadi ada dia berbeda dengan fa, kalau fa tidak ada jeda namun menunjukkan langsung. Nah, sekarang kita lihat Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya, menunjukkan akan mulianya Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, qala ya iblisuma manaka antasjuda bima khalaqtu biyadai astakbartu astakbarta am kunta minal alim. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Quran surat surat Sad ayat 75 menunjukkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakannya dengan tangannya. Seperti yang disebut dalam surat Sad ayat 75. Qala ya iblisu ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu untuk sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Di sini dikatakan Allah menciptakan Adam khalaqtu biyadai. Ada keterangan tentang tangan Allah di bawahnya. Tangan Allah di sini tetap sesuai dengan keagungan Allah, tentu tidak serupa dengan makhluknya. Karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Tidak ada segala sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar. Wa huwa sami, maha mendengar, lagi maha melihat. Disebutkan maha mendengar karena makhluk juga punya sifat mendengar. Disebut maha melihat karena makhluk juga punya sifat melihat. Namun maha mendengarnya Allah, maha melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Karena umumnya makhluk seperti itu, punya pendengaran, punya penglihatan. Namun apa yang disebut pada makhluk, pada manusia dan yang lainnya tidak sama dengan apa yang dimaksud pada Allah. Terus berarti di sini kita simpulkan, kita pahami tangan Allah sesuai dengan hakikat keagungan bagi Allah. Lalu Adam awalnya ditempatkan di surga. Adam ditempatkan di surga sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha rogodan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Wa azalahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang zalim. Lalu keduanya dikelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Nah, di sini disebutkan Wahai Adam, tinggallah di surga bersama istrimu. Wakulan minha rogoda, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, hai susi itu mah yang kamu sukai. Wala taqraba hadhi syajarah, namun jangan dekati pohon ini. Kalau dalam ayat ini tidak diberi nama pohonnya apa, nanti kita lihat pada pembahasan-pembahasan selanjutnya lagi, yang menyebabkan kamu nanti termasuk orang-orang yang zalim karena melanggar. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu. Ya, berarti ini dari atas ke bawah. Ya. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, yaitu sama manusia nanti menjadi musuh, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Artinya punya ajal masing-masing ketika berada di dunia. Juga dalam ayat lain disebutkan. Juga dalam ayat lain disebutkan, ya bani Adam alat yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawaatihima innahu yarakum huwa waqabiluhu min haythu la yarawnahum inna ja'alna syayatina awliya alilladina la yu'minun. Hai Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, berarti setan itu sudah memusuhi Adam sejak dulu. Dan dalam ayat ini juga setan ingin menggoda Adam supaya melakukan pelanggaran-pelanggaran, begitu juga dengan anak keturunannya. Dan di sini diantaranya adalah setan ingin membuka auratnya yang seharusnya tertutup dengan pakaian. Berarti ada perintah sejak Nabi Adam untuk menutup aurat. Lalu Adam diciptakan untuk hidup di muka bumi. Adam diciptakan untuk hidup di muka bumi. Nah, jadi Adam itu awalnya diciptakan untuk hidup di muka bumi. Jadi bukan selamanya di surga, namun sudah disiapkan untuk hidup di muka bumi. Terus Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, yang dijadikan khalifah di muka bumi itu manusia, bukan malaikat. Malaikat terus jawab, bukankah nanti mereka akan membuat kerusakan dan seterusnya. Padahal yang rajin beribadah, bertasbih itu hanyalah malaikat. Namun Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui mana apa yang tidak kamu ketahui. Dan di awal disebutkan Adam itu dijadikan khalifah di muka bumi. Ya, maka menunjukkan bahwa memang asalnya nanti Adam itu akan hidup di muka bumi, bukan selamanya di surga. Terus Adam dilarang untuk mendekati suatu pohon. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasya walam nadilahu azma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis, ia membangkang. Sujudlah kamu kepada Adam, malaikat sujud kepada Adam, iblis tidak. Berarti iblis satu golongan enggak dengan malaikat? Hah, satu golongan atau tidak? Tidak. Ya, malaikat disuruh sujud, iblis yang enggan karena iblis ya dengan kesombongannya ia membangkang ketika itu. Iblis berbeda golongannya dengan malaikat. Terus faqulna ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Terus, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Ketika di mana tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang? Ketika di surga. Terus, wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Nah, baik. Wa la tadha. Tidak akan mendapatkan panas matahari pula. Berarti secara bahasa adha atau duha itu artinya panas matahari di pagi hari. Terus, fawaswasa ilai. Fawaswasa ilai syaitanu qala ya Adam hal adullaka ala syajaratil. Hal adulluka. Ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Nah, di situ baru disebutkan pohon khuldi, syajaratil khuld, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukin ya syajaratil khuld, pohon yang nanti buat kekal. Khuld itu artinya kekal. Wa mulkin la yabla, kerajaan yang tidak akan binasa. Terus, fa'akala minha fabadat lahuma sau'atahuma sau'atuhuma wa tawfiqa yakhsifani 'alayhima min warakil jannah wa 'asa adamu rabbuhu faghawa rabbahu wa 'asa adamu rabbahu wa 'asa adamu rabbahu faghawa. Adam fa'il, rabbahu maf'ul bih. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Lihat di sini. Coba baca artinya dulu. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Nah, baik. Berarti asalnya tadi dengan berpakaian, kemudian auratnya terbuka, lalu ditutup lagi. Menunjukkan bahwasannya di sini diperhatikan untuk aurat, enggak buka-bukaan, sudah diajarkan dari nenek moyang dulu. Ya, berarti kalau kembali lagi buka-bukaan aurat, ya, enggak nutup aurat, kembali lagi lebih dari jahiliyah lagi. Karena ini sudah sejak dulu itu diperintahkan seperti itu. Dan di sini sau'atuhuma. Maka nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Maka diantara fungsi berpakaian itu adalah untuk menutupi aurat, samping untuk menahan panas, melindungi diri, berhias diri. Namun tujuan utama menutup aurat. Nah, terus yang terakhir. Summa tabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Nah, summa tabahu rabbuhu. Kemudian Rabb-nya memilihnya, fataba alaih. Lantas Adam itu taubat wahada, dan Adam itu akhirnya mendapatkan dan memberinya petunjuk. Berarti mendapatkan petunjuk. Nanti penjelasan lengkapnya lagi tentang penciptaan Adam, insyaallah pada